majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Tidaklah orang berkumpul di masjid-masjidnya Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab-kitabnya Allah. Yatadarusuna bainahum. Kemudian mereka saling mempelajari antara satu dengan yang lainnya, atau istilah gampangnya lagi menghadiri majelis ta'lim. Apa yang dapat? Illa. Kecuali orang yang berkumpul di tempat tersebut akan mendapat empat faedah. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan diberi Allah ketenangan jiwa. Yang kedua, wa khasyiatuhumur rahmah, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khaffatuhumul malaikah, akan diberikan naungannya malaikat, artinya mendapatkan magum yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indahu, Allah akan sebutkan nama orang yang duduk di tempat seperti ini di hadapan hamba-hambanya Allah. Tentu bukan hamba-hamba yang jelek, hamba-hamba yang istimewa. Siapa orang yang mendapatkan tempat fadilah ini? Orang yang sekarang seperti ini.